الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الملك الجبار الرحيم الغفار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فمسلمين رحمكم الله kami wasiatkan kepada diri kami dan kaum muslimin hadirin semuanya, tingkatkanlah takwa Allah, lakukanlah perintah-perintah Allah, jauhilah segala macam kemaksiatan, hati-hati di dalam menjalani hidup di dunia di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Jangan sampai kita merasa aman agar kita tidak terbawa arus gelombang kedurjanaan yang akan membawa kita, keluarga kita ke dalam siksaan yang seperti orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka itu merasa iman dari makar azab Allah? Maka tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa 'izzati wa jalali la ajma'u li 'abdi amnain wa la khaufain in huwa aminani fid dunya أخفته يوم أجمع عبادي وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan mengumpulkan untuk hambaku dua keamanan dan dua ketakutan. Bila dia merasa aman di dunia, maka aku takutkan dia di hari aku mengumpulkan hamba-hambaku. Dan bila dia takut di dunia, bila dia takut padaku di dunia, maka dia akan aku amankan di hari aku kumpulkan hamba-hambaku. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kemungkaran dewasa ini khususnya di negeri kita telah merajalela. Korupsi telah membudaya, pencurian, pembegalan, bahkan perampokan memenuhi media, pembunuhan semarak di mana-mana, bahkan ABRI dan aparat negara tidak lepas dari sasaran pembunuhan. Pemerintah tidak mampu lagi mengatasinya, apalagi perzinahan dan segala kemesuman yang dianggap itu adalah hak asasi manusia. Video asusila bertaburan di mana-mana. Di mimbar kami wasiatkan, hati-hatilah, taqwallahlah, waspadalah, jagalah putra-putri kita semuanya. Bahkan di bulan Oktober yang lalu telah tersebar video asusila yang dilakukan oleh pelajar salah satu SMP Negeri Jakarta, dan itu dilakukan di hadapan kawan-kawannya. Bahkan di tahun kemarin itu juga masyarakat dikejutkan kasus pelajar yang masih duduk juga di bangku SMP di Surabaya justru menjadi mucikari untuk teman-teman siswinya. Dia tawarkan kepada laki-laki bijak. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan hamil di luar nikah di kalangan remaja sudah sampai pada titik nadir yang amat kritis membahayakan. Menurut data BKKBN, sebanyak 20.9% remaja Indonesia mengalami kehamilan sebelum nikah. Ini dari remaja yang dianggap kanak-kanak di bawah umur. Sedangkan pada usia produktif telah mencapai 48.1%. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wabdilna khairan minha ya arhamar rahimin. Maka dari itu, perzinahan bukan hak asasi menurut Islam. Bahkan pelanggaran apapun, tidak ada hukuman yang lebih berat daripada hukuman terhadap pelaku zina, yaitu hukum rajam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil fahishah kanatir rajfah." Bila perzinahan telah melanda, maka meledak dan meletuslah gempa. Gempa apa itu? Gempa musibah-musibah agama dan gempa musibah-musibah dunia. Gempa penyakit AIDS dan yang sampai sekarang tidak dapat diketemukan obatnya. Dan yang kena, yang tertimpa bukan hanya pelakunya, tapi kepada keturunannya. Dan juga mudah menular dengan pisau cukur, dengan jarum suntik dan lain sebagainya. Gempa pembunuhan bayi, pembungangan bayi, penguburan bayi hidup-hidup, bahkan gempa bunuh diri. Inilah musibah-musibah, wal'iyadzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, bertakwalah. Didiklah putra-putri kita dengan didikan Islam. Awasi keluarga. Masuk keluar masuk mereka. Semua itu tanggung jawab kita semuanya. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Siksa akhirat amat pedih. Taubatlah. Agar kita, anak kita, istri kita, dan masyarakat kita selamat dan bahagia di dunia serta bahagia di akhirat. Undang-undang Islam itu bukan untuk mengikat kehidupan manusia, mempersempit gerak langkah manusia, tidak. Al-Quran diturunkan bukan litashqa, kata Allah, bukan untuk mencelakakan kamu Muhammad, tapi untuk agar manusia hidup di dunia ini aman, tentram, sempurna, sejahtera, sentosa, dengan penuh barokah, baik hidup individu, keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Kemudian di akhirat adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan sejati abadi di surga, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata kenikmatannya. Allah subhanahu wa ta'ala salah satu ayatnya menjelaskan tentang apa surga itu yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan di tempat penuh kebahagiaan, yaitu kebun-kebun segala macam buah-buahan, wa'anaba dan kebun anggur, wa kawa'ib atroba dan bidadari-bidadari atroba yang umurnya rata, muda belia. Kawa'ib, buah dadanya menonjol bagaikan mata kaki. Wa ka'san dihaqa, dan gelas minuman-minuman macam-macam termasuk khamar yang tidak memabukkan, yang dipenuhi. Di sana mereka tidak mendengarkan ucapan-ucapan sia-sia. Dan di sana mereka tidak mendengarkan kata-kata bohong. Semua itu adalah balasan dari Allah, anugerah Allah, hisaba yang sangat mencukupi, bahkan lebih dari cukup. Ini salah satu ayat tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Alhasil seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di surga itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah tergores di hati manusia. Itulah yang bisa diucapkan oleh ahli surga, ialah seperti yang disabdakan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita, kepada anugerah yang amat istimewa ini. Dan tidaklah kami tidak akan mendapatkan hidayah ke sini kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Telah benar utusan-utusan Allah datang kepada kita dengan janji yang benar. Anuddu antilkumul jannah urid semua bima kuntum ta'amalun. Dan diteriakkan, dikomandangkan ketika itu, itulah surga, kalian ahli warisnya dengan apa-apa yang kalian lakukan di dunia. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Mudah-mudahan kita semuanya diamankan, diselamatkan dari segala kesengsaraan dan siksaan di dunia, di alam kubur, di mahsyar, dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'azzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man mayyasumuhum su'al 'adzab. Innallaha lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati dzikril hakim. Fastaghfiruhu min kulli dzam. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر ما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سائر أصحاب أجمعين نتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل أحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة